Konsultasi Syariah. 4 Raja Dunia. Pertanyaan. Benarkah bahwa Raja Dunia ada 4, yang 2 mukmin dan yang 2 kafir? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Keterangan mengenai Raja Dunia ada 4 orang disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya 1. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Raja Bumi ada 4, Sulaiman bin Daud, Dzulqarnain, seseorang dari penduduk Halwan, dan satu orang lagi. Hadis riwayat Hakim. 2. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin, Dzulqarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi akan dikuasai oleh seseorang dari ahli baitku. Al-Muntadham fit Tarikh. 3. Riwayat dari ulama tabi'in, Mujahid bin Jabr, murid senior Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat, ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain. 2 raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Sad ayat 30. Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang beliau miliki tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya di Al-Quran. Kedua, Dzulqarnain. Kisah panjang tentang Raja Dzulqarnain disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Dzulqarnain seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Dzulqarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tidak tahu apakah Tuba' itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ketiga, Namrud bin Kan'an. Namrud seorang raja kafir penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan dan dia kalah. Dialah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Keempat, Bukhtansar. Raja Bukhtansar adalah seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.